Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله langsung saja sampai di mana kemarin. Surat Nuh. Kayaknya sudah kayaknya. Surat Nuh sudah. Insyaallah. Sekarang surat Al-Ma'arij. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل lamnya ditampakkan karena ha sukun, lam sukun karena waqaf. Ha dan lam harus ditampakkan sifatnya. kalmuhul, bukan muh, tapi mul, muhul. Yawma takunu sama'u kalmuhul. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ حروف تاء تاء نملكي صفة حمس تاء أت وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Air huruf berharokat fathah, cara pengucapannya dengan membuka mulut, membuka bibir. Hamima, bukan hamimo, tapi hamima. Ma, dibuka. Si mulut jangan terlalu lebar. Mi, ma. Nah, dibuka, ya ala kadarnya. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ما ينجي. Air nun sukun bertemu dengan fa. Wa man ikhfa, ikhfa tarqiq, ikhfa tipis. Cara pengucapannya adalah dengan menaikkan bibir bawah bagian dalam, diangkat ke atas, ditempelkan ke gigi seri atas. Wa man, wa man fi, wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla, nah. Kalla innaha lazza. Kalla di situ ada mat panjang. Kallanya di sini enggak ada. Kita akan Indonesia. Kalla innaha إنها لظى. نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى. Huruf dal, huruf qalqalah dipantulkan. Tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Illa al-musallin. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Da'imun. Ini namanya mad wajib muttasil, karena hamzah dan mad dalam satu kata. Ini namanya mad wajib muttasil. Kalau terpisah mad dengan hamzah, apabila terpisah dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Panjang bacaannya 4 harokat. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Baik. Pergi fi amwalihim. Fi dan hamzah alif, hamzah qata terpisah. Antara mad dan hamzah terpisah. Ini dinamakan dengan apa? Mat apa? Majaiz munfasil. Sandam. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Haqqun ma'lum. Haqqun tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf mim adalah huruf ifgham digunnah. Huruf ifgham digunnah. Tatkala tanwin bertemu dengan mim, digunnahkan. Digunnahkan. Baik. Ya. Lissaini wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون طيب من bertemu من والذين هم من من sukun setelahnya huruf mim. Ini ada tiga nama. Ada yang mengatakan idgham mimi, ada yang mengatakan idgham mutamatsilain, ada yang mengatakan idgham syafawi. Ada idgham bigunnah. Namanya berbeda tetapi cara bacanya sama, didengungkan. Kita ulang lagi. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون طيب إن حروف غنة ميم نون حروف غنة kemudian ميم bertemu حروف غين إن عذاب ربهم غير مأمون ميم سكون bertemu حروف غين telah kita sebutkan sebelumnya apabila ميم bertemu dengan huruf selain ميم dan ba bacanya jelas. Apabila huruf mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba, bacanya adalah izhar syafawi. Bacanya jelas. Tidak dengung dan tidak samar-samar. Ini izhar. Baik. Kita lanjutkan. Walladzina hum li furujihim hafizun. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون طيب sampai ayat ke-31 kita praktekkan saya tuju satu-satu. Ya, mulai dari dari yang sana yang berani gede. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ya sampai yang ketiga. Tafadhal. سأل سائل اطلب فقلب واقع سأل سائل بعذاب waqi'. Ma'arij. Ya. Jadi huruf jim adalah huruf qalqalah. Apabila apabila sukun harus diqalqalahkan, dipantulkan. Misalnya minallahi bil ma'arij. Huruf ya dan alif dianggap tidak ada. Misalnya minallahi dil langsung ke huruf lam. Ya dan alif dianggap tidak ada. Nah. Baik. Ayat 4 5 dan 6. Ya, yang sama. Ambil. Omel. Nah. Terus. Baik, barakallahu fiik. Huruf ba, huruf qalqalah. Qalqalah pada huruf ba, arahnya ke huruf e. Fasbir sabiran sabir. Bukan sabir, tapi sabiran jamila. Baik, barakallahu fiik. Ayat yang ketujuh. Ayat tujuh, delapan, sembilan. Yang baru, yang lama, nah sama, lagi masih baca, nah yang lama nggak apa-apa, masih lagi sini, Amdum, saya kira, innahum nam, kal dengan kala, kal jangan pantun, bang lagi. Ah masih pantun. Kal lidah ditempelkan ke atas. Kal ain. Baik, barakallahu fiik. Jadi huruf qalqalah itu cuma lima. Ba, jim, dal, ta, qaf. Selain huruf ini tidak dipantulkan. Selain huruf lima huruf ini tidak dipantulkan. Ya, yang lain yang lagi tunduk sama yang depannya. Dan tiga ayat selanjutnya. Ayat 10, 11, 12. Hamimun. Diselesaikan dulu iramanya. Wala yas'alu hamimun hamima. Ah, munya jangan tahan. Munya cepat ke huruf lam. Ya waddul mujrimu law yaftadi. Ya. Sopnya dipendekkan lagi. Wa sahibatihi wa akhi. Baik. Sampingnya. Ya, antum. Atau si sat. Nah, yang awal si atau si, so, coba lihat ini, sa si. Mana jadi enggak bagus. Atau si, coba lihat ini, si. Nah, terus. Ardi, ra sukun sebelumnya fathah. Tafhim. Ardi. Coba. Baik. Coba kita baca sama-sama. Ra. Ra. Ar. Lidah diangkat ke atas. Ar. Ra. Ar. Ya. Jadi ra memiliki sifat terkik. Terkik atau takrir. Takrir bergetar. Tapi getarnya jangan berlebihan. Ar. Berlebihan. Juga hati-hati dari getar akhirnya jadi waw. Au. Au. Ada khata. Nah, bergetar tetapi tidak berlebihan. Menjadi tadkhim apabila sebelumnya fathah atau dhammah. Tadkhim artinya tebal. Nah, selanjutnya. Baik. Nah, yang ya, Allah. Selanjutnya, 3 ayat. Nazaah. Ah. Baik, para kawasi asanda sampingnya. Di samping, mohon. Fa'au. Huruf. Ah. Innal insana khuliqa. Ya. Massa husharru. Ah, sama ya. Coba sin sa. Kurang lagi. Jazu, jin, za, zai, jazu. Sekali lagi. Nah, tadi sinnya udah bagus tadi, tapi sekarang kayak ada sama lagi dengan sin. Idza massahu syarru jazua. Jazua. Ja. Nah, biasa aja. Ja. Zu. Nah, jazua. Baik, barakallahu fiik. Asanda. Dan di belakangnya. Nah, an. Abdul. Selanjutnya. Masahul pulnya itu jangan putus, nyambung. Wa idza massahul khairu manu'a manu'a. Ha dan hai khairu manu'a. Sekali lagi. Dengan khairu khair ba kha kha a kha a. Sekali lagi. Ya, terus. Ya. Baik, barakallahu fi wa yasar. Ya. Sampingnya. Jangan cepat-cepat. Ulang lagi. Cara baca seperti ini. والذين في أموالهم حق معلوم. نعم. طيب. Masih terlalu cepat. Dipelankan lagi. Gasnya diturunkan dikit. Ya, terus. Nah, barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Angkat tangan. Falyar fayadah. Man yaqra falyar fayadah. Ah, kan begini ya. Enggak. Coba kamu baca coba. Nah, nafasnya jangan putus-putus. Nafasnya jangan putus-putus. Misalnya putus-putus seperti tadi. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfikun. Nah, ini putus-putus. Nyambung. Jadi suara kita nyambung. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfikun. Sekali lagi. Masih putus. Tahan nafas dulu. Setelah itu keluarkan yang ngirit-ngirit nafasnya. Coba tarik nafas, ditahan, kemudian keluarkan yang ngirit-ngirit. Sekali lagi. Iya. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Coba yang andom yang lain. Ah. Ya. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Baik, yakti, san. Nah. Yang sana, yang ujung handuk. Belakangnya. Ya. Jadi, mana ada belakang. Yang pojok sana ya. Terakhir, penutupan. Ibadah ini. illa ala. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, insyaallah pekan depan untuk santri jam 16.30 jam setengah lima sampai mendekati maghrib. Kemudian ada maghrib untuk berdoa izin. Ambil bagus. Pada maghrib sampai isya untuk para berdoa izin. Insyaallah. Baik, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Subhanakallahumma walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.